إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita sampai hadis 65 kisah tentang tiga orang Bani Israel dibawakan di sini untuk dijadikan pelajaran. Hadis ini dari Abu Hurairah annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul inna salasatan min bani Israel, ada tiga orang Bani Israel, abras wa aqra wa a'ma, yang satu kulitnya belang, yang satu lagi botak tanpa rambut bukan karena tua tapi cacat, yang satu lagi apa? Yang satu lagi buta. Tiga-tiganya cacat. Tentu yang terberat adalah yang terakhir. Tidak punya mata, musibah besar. Menyedihkan sekali. Tidak ada bedanya bagi dia pemandangan bagus atau kumuh. Tidak ada bedanya warna ini, warna itu. Maka salah satu nikmat yang wajib kita syukuri ketika kita melihat orang buta, sementara kita diberi dua mata yang normal. Dan begitulah nikmat Allah. Kalau tidak ditafakuri, kalau tidak ditadabburi, sulit mau bersyukur. Dan biasanya nikmat Allah itu terasa sekali indahnya nikmatnya ketika nikmat itu hilang. Ketika nikmat itu hilang baru terasa. Lihat selama ini seolah kita tidak peduli dengan mata kita, seolah mata itu hal yang biasa. Begitu kita terancam kebutaan atau detik-detik menjelang kebutaan, baru kita sadar betapa nikmatnya bisa melihat itu. Ya. Aradallahu ayyab tadiyahum. Allah ingin menguji mereka. Bukan berarti Allah tidak tahu. Bukan berarti Allah belum tahu. Siapa yang lulus ujian, siapa yang tidak lulus, salah. Itu gulatul qadariyah. Adapun ahlus sunnah meyakini Allah sudah tahu. Dan Allah menguji tentu terserah Allah. Allah sudah tahu, tapi Allah juga ingin menguji. Faba'atha ilaihim malakan. Lalu Allah utus seorang malaikat. Satu malaikat diutus oleh Allah. Fa'atal abras. Datanglah malaikat utusan Allah ini kepada orang pertama. Orang pertama apa tadi? Belang, kulitnya belang. Dalam wujud apa malaikat ini datang? Tentu manusia. Dalam wujud asli, jangankan kita, Rasul saja gemetar melihat Jibril dalam bentuk asli yang pertama kali, dan Nabi hanya diberi kesempatan dua kali melihat Jibril dalam bentuk asli. Selebihnya ratusan kali, mungkin ribuan kali Nabi bertemu Jibril, ngobrol dengan Jibril, selalu Jibril dalam keadaan seperti manusia. Seperti Dihyah Al-Kalbi, sahabat yang sangat tampan, atau seperti orang Arab Badui, atau seperti orang yang tidak dikenal. Mungkinkah kejadian ini berulang? Mungkin. Mungkin. Karena apa yang terjadi 5.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, dengan saat ini, tidak ada bedanya. Secara sunnatullah tidak berubah. Jadi hari ini ada satu malaikat mendatangi kita, mungkinkah? Mungkin. Kecuali ada dalil yang menyatakan tidak mungkin. Seperti setan-setan yang mencuri berita, kan ada dalil, sudah tidak bisa lagi. Ini kan tidak ada dalil. Atau mungkin saya tidak tahu ya. Selagi belum ada dalil, maka wajib ditetapkan sama. Ya. Dalam beberapa riwayat kan ada beberapa malaikat yang mendatangi manusia. Bukan Nabi ya. Bukan Nabi. Ini kan bukan Nabi. Kalau Nabi sudah jelas dan tahu. Fakal. Malaikat ini bertanya kepada si belang, ayyu syai'in ahabbu ilaik? Apa yang paling engkau inginkan? Kamu ingin apa? Dijawab oleh si belang ini, launun hasanun, warna kulit yang bagus. Biasa orang minta sesuatu sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya. Ketika menginginkan sesuatu, ya hanya itu saja yang diincar. Ya. Saya mah enggak macam-macam, mintanya enggak pengen apa-apa, yang penting punya rumah aja. Nah, saya udah syukur dah. Nah. Mobil, motor, enggak kepikiran saya. Yang penting punya rumah aja, enggak usah ngontrak. Nah. Kenapa dia ngomong begitu? Ya belum punya rumah, masih ngontrak. Begitu udah kebeli rumah, lain lagi pikirannya. Ya, rumah sih udah ada, tapi kendaraan nih belum ada. Nah, gitulah manusia, ya kan? Selalu berkurang, selalu merasa kurang. Nah, ini si belang. Apa yang kau inginkan? Langsung dijawab, launun hasanun. Kulit yang bagus, warna kulit yang bagus. Wa jildun hasanun wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadarani an-nas, sehingga hilang dariku apa yang menyebabkan orang-orang menjauh dariku, jijik terhadap diriku, meremehkan aku. Lihat, ada sesuatu di jawaban ini, ya, ada sesuatu. Nah, nanti kita lihat. Famasahahu, tiba-tiba malaikat itu mengusap kulit orang tadi. Fazahabu anhu qadaruhu, tiba-tiba langsung berubah kulitnya. Wa u'tiya launan hasanan, berubah menjadi kulit yang bagus, putih bersih. Ya. Faqal fa ayyul mali ahabbu ilaik, sekarang harta apa yang paling kau sukai? Harta kan banyak, bisa emas, bisa perak, bisa unta, bisa kambing, macam-macam. Apa yang kau inginkan? Dijawab oleh orang tadi, al ibil, wa fi riwayatin al baqar, perawi ragu di sini antara unta dengan sapi. Antara unta dengan sapi. Aku ingin unta atau sapi. Fa'u'tiya naqatun usyara. Lalu malaikat tersebut memberikan unta yang sedang hamil dengan mengatakan barakallahu laka fiha, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau lewat unta ini. Ya, ini orang pertama, dan unta ini menjadi banyak sekali. Dengan izin Allah, unta yang cuma satu atau dua ini lalu beranak pinak banyak sekali, jadi ratusan bahkan ribuan. Kaya raya, yang tadinya miskin belang sekarang kaya raya dan kulitnya bagus. Fa'atal aqra, lalu malaikat tadi mendatangi orang kedua, yaitu yang botak. Ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau inginkan? Dijawab oleh si botak ini, sya'run hasanun, kulit yang rambut yang bagus, rambut yang bagus. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadarani an-nas, sehingga hilang dariku apa yang menyebabkan orang-orang menjauh dariku. Famasahu fadhahaba anhu, lalu malaikat tersebut mengusap kepala orang tadi, seketika tumbuh rambut yang bagus. Fa ayyul mali ahabbu ilaik, sekarang harta apa yang engkau inginkan, yang paling engkau ingini, yang paling engkau sukai apa? Dijawab oleh orang ini, al-baqar, apa? Sapi, yang tadi unta ya, sekarang sapi. Fa u'tiya baqaratan hamilan, lalu diberilah unta yang sapi yang hamil. Faqal barakallahu laka fiha, semoga Allah memberkahi engkau lewat sapi ini. Ada keberkahan, sebab banyak ribuan sapi, ribuan unta, bahkan berkilo-kilo emas, tapi tidak ada keberkahan, percuma. Yang ketiga, malaikat ini datang kepada yang ketiga, yaitu yang buta. Ayyu syai'in ahabbu ilaik, apa yang paling engkau ingini? Engkau ingin apa, suka apa? Dijawab, ayyaruddallahu ilayya basari, aku ingin penglihatanku pulih kembali. Mungkin dulunya belum buta, setelah umur sekian tahun dia buta. Atau mungkin buta dari lahir, bisa saja. Ya, dengan kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa dulunya pernah melihat. Ufa upsiran nas, sehingga aku bisa melihat manusia. Ini beda jawabannya dengan yang dua tadi. Yang dua ada unsur kesombongan, tidak mau dicaci, tidak mau dihina. Adapun yang kedua ini tidak, agar aku bisa melihat manusia-manusia itu, kayak apa manusia itu. Ya, nah, berarti zahirnya dia buta dari bayi. Famasahu faraddallahu ilaihi basarahu, maka malaikat tadi mengusap matanya dan seketika dia bisa melihat. Pengobatan bukan ini. Pengobatan bukan ini. Bukan. Dari yang pertama, kedua, ketiga bukan pengobatan, bukan tibbun nabawi. Maka bolehkah kita tiru? Tidak boleh. Kalau tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi, bekam, madu, habatus sauda, boleh kita tiru. Tapi kalau mukjizat Nabi termasuk ini, tidak boleh kita tiru. Haram bagi kita meniru-niru mukjizat para Nabi, para Rasul. Ya. Kalau hari ini ada tongkat bisa membelah lautan, enggak hebat Nabi Musa. Kalau hari ini ada orang dibakar tidak mempan, apa hebatnya Nabi Ibrahim? Kalau hari ini ada tongkat bisa berubah menjadi ular, apa hebatnya Nabi Musa? Ya. Maka wajib kita pastikan, tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang dibakar dan tidak mempan, tidak hangus. Ya. Dan dipelajari, kecuali tidak dipelajari, artinya spontan saja Allah selamatkan mungkin. Ini dipelajari, dipamerkan, dipertontonkan, batil. Fa'ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau sukai? Dijawab, al-ghanam. Apa? Kambing. Kambing, ya, paling kecil, ya, paling kecil. Fa'u'tiya syatan walidan, maka diberilah dia kambing yang hamil. Fantajja hadhani wa wallada hadha fakana lihadha wadin minal ibil walihada wadin minal baqar walihada wadin minal ghanam. Dengan kehendak Allah, maka unta milik orang pertama tadi menjadi banyak sekali, sapi menjadi banyak sekali, kambing menjadi banyak sekali, penuh itu lembah ini penuh dengan unta orang yang belang tadi, sapi orang yang butak tadi, dan kambing orang yang buta tadi. Sekarang sudah sembuh semuanya. Entah berapa tahun, tentu bukan setahun dua tahun ya, apa 10 tahun, apa 15 tahun, apa 20 tahun, jarak waktu yang lama, keadaan sudah berubah. Tiga orang yang dulu miskin, fakir, sekarang kaya raya luar biasa. Yang dulunya cacat, sekarang tampan luar biasa. Tidak botak, tidak belang, tidak buta. Thumma innahu atal amras. Malaikat entah berapa puluh tahun kemudian, malaikat ini mendatangi orang pertama, yaitu orang yang dulunya belang. Fi surati wa hayatihi, dalam keadaan persis seperti dia waktu belang. Jadi malaikat itu berwujud manusia yang kulitnya belang, miskin, untuk mengingatkan. Faqal rajulun miskinun qad inqata'at bi al-jibal al-hibar. Aku ini orang miskin, tidak bisa kembali ke kampungku. Aku sedang safar jauh dari kampung halamanku. Fala balagu li al-yawma illa billah thumma bika. Tidak ada yang bisa menolong aku, mengantarkan aku pulang ke negeriku, kecuali Allah, kemudian engkau. Ini kalimat tauhid. Jika mengatakan Allah dan engkau, ini kurang beradab dalam tauhid. Dan itu pernah dilakukan oleh beberapa sahabat. Beberapa sahabat mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad, Masya Allah wa sya'a Rasulullah. Lalu tibalah seorang laki-laki sahabat bernama Tufail mimpi. Dalam mimpinya bertemu dengan orang Yahudi. dan orang Nasrani. Bertemu dengan orang Yahudi dalam mimpinya, Tufail mengatakan, "Siapa kalian?" Dijawab, "Kami orang-orang Yahudi." Tufail mengatakan, "Kalian ini kaum yang baik. Kalau kalian tidak mengatakan Uzair ibnu Allah, Uzair anak Allah, sayang kalian mengucapkan Uzair anak Allah, jadilah kalian bukan kaum yang baik." Orang-orang Yahudi ini masih dalam mimpinya menjawab sama. Kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik umat. Kalau tidak mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Nah, lalu berjalan lagi Tufail ini dalam mimpinya bertemu dengan sekelompok orang. Dia bertanya lagi, "Manil qaum?" Siapa kalian ini? Dijawab, "Kami orang-orang Nasara." Tufail mengatakan, "Kalian ini sebaik-baik umat, umat yang bagus, umat yang baik, umat yang mulia. Kalau seandainya tidak mengatakan Isa anak Allah." Nah, orang-orang Nasara ini balik mengatakan sama. "Kalian kaum muslimin juga sebaik-baik umat kalau tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad." Nah, bangun dari tidur menceritakan mimpinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak selang lama Nabi berkhutbah di atas mimbar melarang ucapan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Nah, seperti ini, illa billah wabika, jangan. Tapi gantilah lafaz thumma, kemudian. Untuk apa? Membesarkan Allah, ta'zim kepada Allah, memuliakan Allah. Maka orang ini mengatakan, "Fala balagu fi al-yawma, fala balagu li al-yawma illa billah thumma bika." Tidak ada yang bisa menghantarkan aku ke negeriku kecuali Allah, kemudian engkau. As'aluka billadhi a'taka al-lawna al-hasan. Demi zat yang telah memberikan kulit yang bagus kepada engkau. Demi Allah, aku minta kepada engkau. Ya. Demi Allah yang telah memberikan harta yang banyak kepada engkau, memberikan kulit yang bagus kepada engkau. Diingatkan agar ingat. Biasanya orang kalau ingat dulunya begitu akan menyadari, biar ingat. Ba'iran ataballagu bihi fi safari, cukup seekor ba'ir, unta yang bisa aku naiki, tunggangi sampai kembali ke negeriku. Ya? Apa jawabnya? Nah, ini dia ya. Al-hukuku kathira, tanggunganku banyak sekali. Biasa, orang bakhil gitu ya. Tanggunganku banyak, pengeluaranku banyak, keluargaku banyak. Jadi enggak ngasih, seekor pun enggak ngasih. Bakhil, Yahudi, Bani Israel. Faqal, malaikat ini mengingatkan lagi. Jadi belum putus asa, malaikat ini barangkali mau berubah pikiran. Malaikat kan tidak mengetahui hal yang gaib. Orang ini mau ngasih atau tidak, malaikat belum tahu. Allah yang sudah tahu. Malaikat ini belum tahu. Maka malaikat terus mendesak, ka'anni a'rifuka. Sepertinya aku pernah mengenal engkau, kata malaikat. Ya. Sepertinya ka'anni, aku pernah melihat engkau, mengenal engkau. Alam takun abras, yakdurukan nas. Bukankah dulu engkau berpenyakit belang seperti aku, sehingga orang-orang menjauh darimu, jijik terhadap engkau? Fakiran, dan engkau dulu miskin, fakir. Fa'ataka Allah, lalu Allah memberikan harta kepada engkau sehingga engkau kaya. Diingatkan, mudah-mudahan ingat. Ternyata tidak, bohong dia. Dia mengatakan innama warastu hadzal mal kabiran an kabirin. Aku mendapatkan harta ini warisan. Warisan dari nenek moyang. Biasanya orang bangga kan kalau keturunan orang kaya, uratnya kaya, lahir sudah kaya, bangga kan. Fakal mungkin sudah selesai, sudah tidak ada usaha lagi, maka malaikat mengatakan in kunta kadiban, jika engkau dusta bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah mengembalikan engkau ke keadaan semula, ya miskin ya belang. Nah, berarti boleh mendoakan buruk, boleh, ini kan doa buruk, walaupun ini syariat zaman dahulu kan, ketika kejadian yang terjadi Rasulullah belum lahir, tetapi sesuai dengan syariat Islam. Nabi pernah melakukan, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah melakukan, bahkan Nabi mensabdakan bolehnya mendoakan buruk untuk sesama muslim. Kalau kafir sudah jelas ya, sesama muslim dengan syarat-syarat tertentu, dengan keadaan tertentu. Ada sebabnya lah. Kalau tidak ada sebab tidak boleh. Wa atal aqra. Lalu yang kedua, malaikat ini mendatangi si apa tadi? Botak. Fi suratihi wa hayatihi, persis dalam keadaan seperti orang ini waktu masih botak, miskin. Faqala lahu mithla ma qala li hada. Malaikat tadi mengatakan persis seperti yang dia katakan kepada si belang. Waradda alaihi mithla ma radda hadha. Si butak ini juga menjawab persis seperti jawaban si belang. Jadi dua-duanya bakhil, dua-duanya bohong. Maka malaikat mengatakan in kunta kadiban, sama. Jika engkau dusta bohong, fasayyarakallahu ila ma kunta, semoga Allah mengembalikan engkau dalam keadaan semula. Ya miskin, ya buta. Ya, dan dikabulkan. Ya. Wa atal a'ma. Sekarang yang terakhir. Malaikat ini mendatangi si buta. Fi suratihi wa hayatihi, sama. Dalam keadaan seperti dia waktu masih miskin, masih buta. Faqal, malaikat tadi mengatakan rojulun miskinun wa ibnu sabilin, aku miskin, ibnu sabil, jauh dari negeriku, in qata'at bi al-ibal fi safari, perbekalanku habis, tidak bisa pulang lagi ke negeriku. Fala balagha li al-yawma illa billah thumma bika, sama. Tidak ada yang bisa menolong aku kembali ke negeriku, kampung halamanku, kecuali Allah, kemudian engkau. As'aluka billadhi radda 'alaika basara syatan, demi zat, demi Allah yang telah mengembalikan matamu, aku memohon seekor kambing. Ataballagu biha fi safari, yang dengan kambing itu aku bisa pulang ke negeriku. Faqal, si buta ini menjawab, qad kuntu a'ma, ini beda dengan yang dua tadi. Aku dulu juga buta seperti engkau. Faraddallahu ilayya basari, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maksud mengembalikan, roda ya rudu, memang mengembalikan, tapi bukan berarti pasti dulunya dia pernah melihat, tidak juga ya. Artinya menyembuhkan. Kan buta kan berarti sakit, cacat. Nah, ini sunnah. Mengembalikan kebaikan itu kepada Allah. Ya. Walaupun secara kasat mata kita yang berusaha. Kita yang jualan mati-matian, kita yang betul-betul usaha, istilahnya peras keringat banting tulang, ketika berhasil kita bilang ini semua atas izin Allah. Itu ini semua berkat dari Allah, ini semua pertolongan Allah. Tidak menunjukkan kelebihan kita. Ini karena saya gigih, ini karena saya ulet, ini karena saya sabar. Allah tidak suka jawaban seperti ini. Ini semua karunia Allah. Ini semua pertolongan Allah. Ya, syukur-syukur itu bukan hanya di mulut. Ketika itu di mulut, sebuah kebaikan. Dalam hati kita tidak lupa bahwa saya betul-betul gigih, betul-betul ulet, betul-betul luar biasa usaha saya. Dalam hatinya dia ingat, tapi dalam mulutnya tetap mengembalikan kebaikan itu kepada Allah. Ini bagus. Jika yang ada di mulut itu juga ada di hati, ya, walaupun saya mati-matian, walaupun saya peras keringat banting tulang, kalau Allah tidak izinkan, nggak mungkin. Itu ada di hati. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Ya. Merasa bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak tolong. Gak bisa ngomong, gak bisa lihat, gak bisa usaha, gak bisa jalan, gak bisa ini, gak bisa itu. Kalau Allah tidak tolong, ini luar biasa. Semakin merendahkan diri di hadapan Allah, semakin tinggi. Kita akan semakin ditinggikan oleh Allah. Ya? Karena kita tidak lupa ucapan Allah. Tapi tidak ada di Al-Quran, hadis Qudsi. Apa kata Allah, kullukum dal, semua kalian pasti sesat, seluruh manusia pasti sesat, kecuali illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah. Lihat, jadi kalau bukan hidayah dari Allah, sesat semua kita. Jangan bilang karena saya rajin belajar, karena saya rajin ngaji, karena saya rajin mendatangi majelis ilmu. Jangan. Itu semua dari siapa kalau bukan dari Allah? Yang menjadikan kita rajin, siapa kalau bukan Allah? Nah, kembalikan kebaikan itu kepada Allah. Yeah. Kalian semua lapar, kata Allah. Kecuali yang aku kasih makan. Jadi makanan yang ada di hadapan kita, di meja makan kita, di restoran yang kita bayar, itu kalau bukan dari Allah, enggak mungkin. Ya. Kalian semua adalah telanjang. Kecuali yang aku beri pakaian. Jadi kebaikan sedikit pun kita pulangkan kepada Allah. Nah, ini akhlak yang besar. Adab yang tinggi di hadapan Allah, merendah, merendah, merendah. Semakin kita merendah, semakin Allah tinggikan kita. Merendah di hadapan Allah ya, bukan merendah di hadapan manusia, apalagi merendah di hadapan orang kafir. Semakin rendah dia, merendah di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim ditanya dan menjawab, aku Khalilullah, jawaban yang tepat, jawaban yang hak. Nabi Ibrahim memang Khalilullah, Khalilur Rahman. Ketika Nabi Musa ditanya, siapa engkau, dijawab, Kalamullah, jawaban yang hak, jawaban yang tepat, sekaligus tinggi kedudukan. Kalamullah, ucapan Allah, yang pernah berbicara dengan Allah, mendengar suara Allah. Begitu juga ketika Nabi Isa ditanya, dijawab dengan Ruhullah, ruhnya Allah. Kan tidak ada kecuali beliau-beliau. Ruhullah, kalamullah, khalilullah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya, siapa engkau? Jawabnya, Abdullah. Lihat. Lihat, memilih yang paling rendah. Padahal beliau bisa jawab Nabi Allah, Rasulullah, bahkan Khalilullah bisa. Beliau Khalilullah. Beliau juga pernah mendengar suara Allah. Tapi beliau memilih yang paling rendah. Apa? Budak, hamba. Sama dengan kita semua. Bahkan secara hakikat sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis sebetulnya hamba Allah bukan? Iya. Hamba Allah. Tetapi tidak bersikap sebagai hamba, bahkan menentang Allah. Kan tidak ada makhluk yang bukan hamba Allah, kan? Ini yang dipilih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jawaban yang paling rendah ini, justru Allah mengangkat beliau lebih tinggi dari Nabi Isa, lebih tinggi dari Nabi Musa, lebih tinggi dari Nabi Ibrahim, lebih tinggi dari seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Aini, rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Orang yang dulunya buta ini mengatakan, ambillah berapa engkau mau. Yang engkau tinggalkan, tinggalkan. Yang engkau mau ambil, ambil. Silahkan pilih yang mana, berapa engkau mau. Beda dengan dua temannya tadi. فَوَاللَّهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَقَدْتَهُ لِلَّهِ. Demi Allah, aku tidak akan menghalangi engkau. Ambillah berapapun. Dijawab oleh malaikat, أَمْسِكْ مَالَكَ. Tidak usah, tahan seluruh hartamu. Fa innama ubtulitum. Engkau sedang diuji, kalian sedang diuji. Kalian bertiga sedang diuji. Faqad radiyallahu anka. Allah ridha kepada engkau. Wa sakhita ala sahibaik. Allah murka kepada dua temanmu. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis, saya pilihkan beberapa. Jawazut tahaddusi anil umamil madiyah. Boleh menceritakan tentang umat-umat terdahulu. Boleh. Boleh. Asal sahih, jelas sumbernya, tentu harus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Taurat langsung, dari Injil langsung, perjanjian lama, perjanjian baru, bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena apa yang ada di Taurat dan Injil, ada berapa bagian, masih ingat? Ada tiga. Satu, yang pasti benarnya. Tahu itu benar dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Yang ngapain? Cukup dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yang pasti salahnya. Ngapain mengambil sesuatu yang pasti salahnya? Tahu salah dari mana? Bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Satu lagi, yang kita tidak tahu benar dan salahnya. Seperti malaikat maut itu Izrail. Seperti abang yang membunuh adiknya itu Qabil membunuh Habil. Ini bisa benar, bisa salah. Karena di Al-Quran enggak ada, di hadis enggak ada, adanya di Taurat dan Injil. Nah, terhadap ini kita tawakuf. Diam. Jangan menyalahkan, jangan membenarkan. Ya. La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Adapun yang sahih boleh, dan itu ada pelajaran. Oleh karena itu Al-Quran yang jelas-jelas buat kita kaum muslimin, tapi banyak sekali kalimat Ya Bani Israel, Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Kemudian min akbahis sifat al-bukhlu, seburuk-buruk sifat adalah bakhil. Bakhil, kikir, ini akhlak yang sangat buruk. Bahkan tidak akan berkumpul keimanan dengan kebakhilan. Orang semakin beriman, semakin dermawan. Orang semakin kufur, semakin bakhil. Dan kita saksikan, ya, orang-orang kafir itu tidak mau bersedekah sosial, kecuali ada sesuatu. Kalau ada sesuatu, jangankan sejuta, dua juta, miliaran, bahkan triliunan, siap. Ada sesuatu. Dan sesuatu ini bukan pahala, bukan surga, tapi dunia. Beda dengan orang dermawan, kaum muslimin. Enggak ada sesuatu. Lihat kaum muslimin, bangun masjid, bangun ini. Ya, saweran. Ya, sifat kaum muslimin begitu. Walaupun sedikit, ikhlas, dermawan, sifat kaum muslimin. Beda dengan sifat Yahudi, bakhil. Maka Nabi mengatakan, kalau bukan karena Yahudi, tidak ada daging busuk. Adanya daging busuk itu gara-gara Yahudi. Maksudnya yang pertama kali bikin daging busuk. Kenapa? Karena saking bakhilnya. Dulu, kalau orang motong kambing, nyembelih sapi, nyembelih unta, kan dimakan, tentu sisa ya kan? Diapain? Dibagi-bagi tetangga, saudara. Ya kan? Saking bakhilnya Yahudi, motong kambing, motong sapi, nyisa, enggak mau bagi-bagi. Akhirnya, busuk. Ah, itu dia. Kebusukan pertama, kebusukan daging pertama, dimulai oleh kebakhilan Yahudi. Ya. Waliyadzubillah, jangan sampai kita meniru sifat bakhil Yahudi. Bakhil luar biasa. Bakhil, penakut, culas, curang. Ini sifat yang melekat pada diri Yahudi dari dulu sampai hari ini. Tidak akan berubah kecuali mereka bertaubat masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam. Selagi mereka tidak bertaubat masuk Islam, maka sifat itu terus melekat di diri mereka. Maka jangan percaya omongan mereka. Jangan dijadikan maroji, sumber berita, tidak boleh. Nah, sifat mereka adalah bohong. Prinsip mereka apa? Ikzib, tusaddaq. Prinsip mereka, bohonglah. Niscaya lama-lama orang percaya. Ini prinsip mereka. Jadi kebohongan demi kebohongan diulang-ulang oleh mereka. Ya, yeah. Akhirnya yang tadinya enggak percaya jadi percaya. Itulah Yahudi. Kemudian satu lagi, qudratul malaikati ala tashakkuli fi suratil bashar. Malaikat bisa merubah dirinya dalam bentuk manusia. Ini sama dengan jin. Dan dua-duanya mungkin. Mana jin? Dalilnya kisah 3 malam berturut-turut yang dialami oleh Abu Hurairah. Jin. Ya. Nah, Abu Hurairah didatangi oleh jin. Mungkinkah kita didatangi oleh jin? Tidak mustahil. Bisa saja. Nah, maka tapi kita tidak boleh memastikan. Ya, hanya itu. Tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.